Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tuhfatis Saniyah Bisyarah al-Muqaddimah al-Ajurramiyah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir masih dalam definisi irab ya. Dan sampai pada kalimat penulis rahimahullahu taala, wa idza taammalta fi hadhihi al-amsilati afwan wa hadha at-taghyiru min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarri huwa al-i'rabu 'inda al-mu'allifi wa man dhahaba madhhabahu. Kata beliau, perubahan inilah, yakni perubahan dari keadaan rafa menjadi nasab, dari nasab menjadi jar, inilah yang dinamakan i'rab menurut penulis dan yang sependapat dengan beliau. Nah, di sini kita sudah sebutkan, kemudian kita sebutkan dulu, wahadihil harakatus salasu, dan ketiga harakat ini, allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru, hiya alamatun wa amaratun alal i'rab. Sementara rafa, nasab dan jar ini adalah tanda dari i'rab. Tanda dari i'rab. Nah, ya ini tentunya rafa, nasab dan jar ini bukan tanda i'rab ya. Kalau yang dimaksud di sini rafa, nasab dan jar dikatakan tanda i'rab, tentunya bukan tanda i'rab. Ya. Karena menurut Ibnu Ajram rahimahullahu taala nanti akan disebutkan juga, rafa, nasab dan jar adalah pembahagian i'rab, jenis i'rab, bukan tanda i'rab. Adapun tanda i'rab adalah apa? Tanda i'rab adalah dhamma, fathah, kasrah, sukun. Ya, dhamma, fathah, kasrah. Ya, itu tanda i'rab, sukun. Nah, jadi dikatakan di sini rafa, nasab dan jar adalah alamat ataupun amarah. Amarah sama dengan alamat. Alamat i'rab ya bukan, rafa, nasab, jar bukan alamat i'rab. Jadi kemungkinan yang dimaksud di sini oleh beliau di sini adalah dhamma, fathah atau kasrah, ini adalah tanda i'rab. Tanda i'rab. Sementara rafa, nasab dan jar ini adalah pembahagian i'rab. Sebagaimana yang akan datang kan, i'rab ada 4, rafa, nasab, khaf dan jazm. Nah, kalimat ini atau paragraf ini sudah kita isyaratkan sebelumnya, terdapat isyarat dari Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala akan adanya khilaf dalam masalah hakikatul i'rab. Apakah hakikatul i'rab itu? Apakah i'rab itu bersifat maknawi? Dan ini merupakan pendapat Al-Kufiyin, yang merupakan pendapat yang dipegang oleh Ibnul Ajram rahimahullah, bahwa i'rab itu bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Dia adalah taghir. Tidak ada wujudnya. Adapun yang kelihatan seperti dhamma, fathah dan kasrah, itu bukan i'rab, itu adalah tandanya i'rab. Karena dia tidak kelihatan, maka dibutuhkan tanda. Ya, karena dia bersifat maknawi, maka dibutuhkan tanda. Kata Muhammad Muhyiddin, wa man dhahaba madhhabahu, dan yang sependapat dengan beliau, ini sudah kita sebutkan. Sementara madhab jumhur an-nuhat, ya, jumhur, dan ini merupakan madhab al-basriyin, dan ini yang dipegang oleh zahir amalan dari Muhammad Muhyiddin rahimahullah, beliau sependapat dengan kaul jumhur, adalah bahwa i'rab itu bersifat lafzi, bukan bersifat apa? Bukan bersifat maknawi. Yani dia wujud, ada wujudnya. Ada wujud, ada wujudnya. Nah, dia tidak bersifat apa? Maknawi. Maka menurut Kufi Basriyun, jumhur ulama, rafa, nasab, dan jar itu bukan i'rab. Itu bukan i'rab. I'rab adalah dhamma atau fathah atau kasrah atau jar. Dhamma, fathah atau kasrah atau sukun. Atau pengganti-penggantinya. Pengganti dhamma misalnya waw, alif, nun. Waw ini i'rab. Ya, alif, nun ini i'rab. Ya, itu i'rab, pengganti kasrah dan seterusnya. Jadi, bagi Basriin, dhamma adalah i'rab. Sementara bagi Kufiin, dhamma adalah tanda i'rab, bukan dia i'rab. I'rab itu bersifat maknawi menurut Kufiin. Jelas ya? Maka ini perbedaan ya, pandangan di kalangan ulama mengenai hakikatul i'rab. Nah. Kemudian, ini yang butuh kita jelaskan sedikit, tambahkan sedikit biar lebih jelas. Jadi ini perbedaan i'rab menurut kufiin dan i'rab menurut basriin yang merupakan pendapat dari jumhur al ulama. Ya. Perbedaan antara kedua definisi ini, kalau indal kufiin, ya, menurut kufiin i'rab adalah nafsut tagir, jenis perubahan. I'rab adalah perubahan, ya, yang dimunculkan oleh amil, maka dia bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Adapun domma fathah kasrah itu bukan wujud i'rab. Ya, dia adalah tanda i'rab. Adapun i'rab menurut kufiin adalah domma berubah jadi fathah dan seterusnya. Ya, rafa berubah jadi nasab dan seterusnya. Jelas ya? Makanya kata beliau wa alaihi dikatakan di sini wa alaihi farraf'u taghyirun makhsusun lahu amilun makhsus. Ya. Karena itulah rafa menurut kufiin, rafa adalah perubahan. Ya. Rafa karena rafa adalah pembagian i'rab ya menurut Ibnu Majrum, menurut Kufin sebagaimana i'rab itu bersifat maknawi, maka rafa juga bersifat maknawi. Makanya rafa adalah taghyir, perubahan, perubahan tertentu yang dimunculkan oleh amil yang makhsus. Sementara wal harakatu fi akhiril kalimah hiya alamatun ala rafa. Sementara harakat yang ada di akhir kata itu adalah tanda rafa, bukan dia rafa. Rafa itu bersifat maknawi, perubahan. Ya, sementara harokat di akhir kata, misalnya domma, itu bukan rofa, tapi penanda rofa. Ya, 6. Demikian pula pada nasab, jar, dan jazam. Sementara basriin, irob adalah nafsul harokah. Irob adalah harokat itu sendiri. Au mayakumu maqamaha, atau yang menggantikannya. Makanya, wa alaihi farrof'u huwa nafsul domma. Maka menurut jumhur, rofa adalah domma itu sendiri. Maka domma bukan penanda rofa, tapi dialah rofa itu sendiri. Waw adalah rofa, bukan dia pengganti, apa bukan dia penanda marfu, penanda rofa. Waw adalah rofa. Ya. Jadi, ar-rofa huwa nafsu domma. Rofa adalah domma itu sendiri, dia bersifat lafzi. Sudah kita sebutkan bahwa menurut Basriin, yang merupakan pendapat jumhur al-ulama, bahwasanya al-irab indal Basriin adalah lafzi, terlafalkan, domma. Ya. Makanya kata beliau, farrafu huwa nafsu dhamma au ma yanubu manabaha, atau yang menempati posisinya dhamma, yang menggantikannya. Wa laysati dhammatu alamatan alaihi li'annahu dhatuhu. Maka dhamma bukan menjadi tanda rafa karena hakikatnya dhamma adalah rafa itu sendiri. Dan katakan yang semisal pada nasab, jar, dan jazm. Jelas ya? Ini perbedaan mendasar dalam definisi apa namanya albas apa irob antara kufiin dengan jumhur al ulama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kata beliau rahimahullahu taala. Wa mislu ism. Dan kita sudah sebutkan kemarin ya bahwasanya al-kalimi yang terdapat pada definisi i'rab ma'rifat apa taghyiru awakhiril kalimi, yang dimaksud dengan al-kalim di sini adalah al-ism al-mutamakkin dan fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Ya, jadi hanya isim-isim mutamakkin yang bisa terkena i'rab. Ya, baik mutamakkin amkan maupun mutamakkin ghairu amkin sebagaimana yang sudah kita sebutkan perbedaannya ketika menjelaskan mengenai jenis-jenis tanwin. Ya, yang jelas yang mengalami i'rab adalah isim mutamakkin. Isim yang mutamakkin. Dan yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kata beliau, wa mislul ism fi dzalikal fi'lul mudhari'. Semisal dengan isim dalam pembahasan di atas, yakni dalam hal terkena i'rab, demikian pula fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga terkena i'rab. Falau qulta yusafiru Ibrahimu fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi ala amilin yaqtadhi nasbahu au amilin yaqtadhi jazmahu. Fa idza qulta la yusafira ibrahimu taghayyara hal yusafir min ar-rafa yani yusafiru ila an-nasab yusafira. Kenapa? Litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadhi nasbahu wa huwa lan. Fa idza qulta lam yusafir ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-rafa awin nasab ilal jazm. Kenapa? Li taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Maka apa yang sudah disebutkan di atas berupa contoh pada isim hadhara Muhammadun, raaitu Muhammadan, hadhaitu bi Muhammadin, ya, mengalami perubahan, maka ini juga terjadi pada mudhari. Yusafiru Ibrahimu lan yusafira Ibrahimu lam yusafir Ibrahim. Saya kira tidak perlu kita terjemahkan ya, jelas. Ya, jadi yusafir Ibrahim, yusafir i'rabnya ya, fi'il mudhari litajarrudi minan nasibi wal jazim. Ya, min amilin yaqtadi nasbahu, yang dia lepas dari amil nasab dan amil jazm. Lan yusafira, yusafira berubah dari yusafiru menjadi yusafira. Kenapa? Karena amilnya berubah dari tajarrud berubah menjadi lan. Dan lan ini huruf yang menasab mudhari. Ketika dikatakan lam yusafir, maka berubah lagi dari yusafira menjadi yusafir sukun. Kenapa? Karena amilnya berubah. Dari lan berubah menjadi lam. Dan demikian seterusnya. Baik. Ini selesai berkenaan dengan hakikat ataupun penjelasan mengenai hakikat i'rab. Selanjutnya, beliau menyebutkan jenis-jenis i'rab. Dan ini kembali kepada ucapan Ibnul Ajurram rahimahullah di matan. Lafdhon aw taqdiran. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon aw taqdiran. Dan di sini kalau kita melihat zahir i'rab sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, lafdhon aw taqdiran adalah hal. Hal dari taghyir. I'rabnya hal dari taghyir. Yani taghyir ini ada dua keadaannya, lafdhon aw taqdiran. Hanya saja sebagian ulama mengkritisi i'rab ini ya dengan mengatakan bahwa lafzon ataupun takdiron bukan bukan hal i'rabnya. Bukan hal. Mengapa? Karena taghyir adalah masdar. Taghyir adalah masdar. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyir, masdar. Dan masdar itu tidak datang, tidak bisa dijadikan hal kecuali kalau masmu. Yani pada dasarnya ya, pada dasarnya masdar tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan hal kecuali kalau masmu. Ya, kecuali kalau masmu, yakni didengarkan dari orang-orang Arab, mereka menggunakan masdar itu sebagai hal. Dan di sini tidak demikian keadaannya. Enggak ditemukan dari kalamnya orang-orang Arab, mereka menggunakan masdar taghyir kemudian dijadikan afan, masdar lafdhon. Ya, afwan, kita bukan berbicara takdir ya, saya ulangi, di lafzan maksud saya. Lafzan takdiran, ini masdar ya. Karena ini yang hal maksudnya tadi. Ini yang diperbincangkan. Apakah lafzan ini i'rabnya hal atau bukan? Ya. Yang mengatakan hal, ya mereka mengatakan maknanya jelas. Dia hal. Yakni takdir ada dua halnya, dua keadaannya, ada lafzan atau takdiran. Sementara yang lain menolak mengatakan ini bukan hal. Kenapa? Karena lafzon, demikian pula takdiran, masing-masing di antara keduanya masdar. Dan tidak didengarkan dari orang Arab, mereka menjadikan lafzon atau menjadikan takdiran sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Memang betul, boleh menjadikan masdar sebagai hal, tapi terbatas pada masmu. Asalnya tidak boleh. Ya. Asalnya tidak dibenarkan masdar dijadikan hal, kecuali kalau itu masmu dari orang-orang Arab. Dan dalam kasus ini tidak pernah didengarkan lafzon ataupun takdiran menjadi hal di lisannya orang-orang Arab. Karena itulah sebagian mengatakan bahwa i'rab lafzon atau takdiran di sini bukan hal melainkan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Sehingga takdir kalimatnya adalah bahwa i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha yulfadhu lafzon au yuqaddaru taqdira. Begitu ya. Yulfadhu lafdhan au yuqaddaru taqdiran. Karena maf'ul mutlak butuh fi'il. Di sini mana fi'ilnya? Ainal fi'il? Tidak ada fi'il. Fi'ilnya mahdzuf. Takdirnya yulfadhu lafdhan au yuqaddaru taqdira. Ya. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata dan seterusnya yang dikarenakan berbedanya amil yang masuk, di mana perubahan ini ya, ada yang dilafalkan dan ada yang dimuqaddarkan, ditakdirkan. Yulfadhu lafdhan au yuqaddaru taqdiran. Jadi ini mimbab ta'kid, maf'ul mutlak bimana taukid. Nah, ini i'rab dari lafdhan dan takdiran. Nah, dan ini pembahasan berkenaan dengan aqsamul i'rab. Ya, kata beliau, wa'lam anna hadha at-taghyira aw anna hadha at-taghayyura yanqasimu ila qismain. Lafziyun wa taqdiriyun. Ya. I'rab terbagi menjadi dua, ada lafzi dan ada takdiri. Apa itu lafzi? Fa ammal lafziyu fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'. Kama ra'aita fi harakati dal min Muhammad wa harakati ra min Yusafir. Adapun i'rab lafzi adalah i'rab yang tidak ada satupun mani yang menghalangi dia diucapkan. La yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Maka mani'un fa'il dari yamna'u. Ma la yamna'u mani'un minan nutqi bihi. I'rab lafzi adalah i'rab yang tidak ada satupun penghalang yang menghalangi harokat dari huruf terakhirnya diucapkan. Seperti huruf dal pada kata Muhammad tadi, dan huruf ro pada kata yusafir. Yusafiru, yusafira, yusafir. Semuanya jelas, dilafalkan dommanya, fathanya, sukunnya. Dilafalkan seluruhnya, dan tidak ada mani yang menghalangi. Ini dua, ini takdir, apa, i'rab lafzi. Wa amma takdiri, adapun i'rab takdiri. Nah, atau i'rab yang ghairu zahir, ya, yang ghairu zahir. I'rab takdiri kata beliau, fa huwa ma yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un. I'rab takdiri adalah i'rab di mana ada mani yang menghalangi perubahannya itu terlafalkan. Ya, perubahannya terlafalkan. Dhamma fathah kasrahnya tidak terlafalkan. Sebenarnya berubah, cuman ada mani yang menghalangi. Ada yang mani yang menghalangi. Nah, kalau kita berbicara mengenai mawani, mawani al-i'rab, yakni hal-hal yang menghalangi ya wujudnya, munculnya tanda i'rab di akhir suatu kata, sebenarnya mawani-nya banyak. Cuman yang mendasar mawani asasiyah ada tiga. Disebutkan di sini ya, min ta'adzurin aw istithqalin aw munasabah. Ini apa namanya? Mawani al-mawani al-asasiyah. Mani basic dalam mani ataupun mawani ya yang paling sering dan yang paling besar, walaupun ada mawani i'rab yang lain. Ini tiga yang paling utama, ta'adzur, istisqal dan munasabah. Iya, kita sudah tahu bagi yang sudah mempelajari matan ajurramiyah, kesimpulannya bahwa ta'adzur itu adalah mani yang terdapat pada isim mutamakkin ya ataukah fiil mudore yang berakhiran apa, yang berakhiran alif taksir ya, atau dikata afwan, alif yang dikenal, yang pada isim dikenal dengan istilah, isimnya dikatakan apa, isim maksur. Nah, misalnya Musa, Fata, nah, Mustashfa, baik alifnya dituliskan apa, dituliskan dalam bentuk huruf ya ataukah alifnya dituliskan berdiri tegak. Nah, intinya ta'adzur adalah mani ya, adalah mani yang mencegah munculnya harokat i'rab pada isim yang berakhiran alif ataukah fi'il mudhari yang berakhiran alif. Misalnya yas'a. Misalnya yas'a. Nah, ini kesimpulan. Yang kedua, awis tisqal atau siqal. Siqal ini adalah mani ya, mani yang ya, menjadi penghalang dari terlafalkannya i'rab pada isim yang berakhiran ya. Ya, pada isim yang berakhiran ya, di mana sebelumnya adalah kasrah yang dikenal dengan istilah isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang huruf terakhirnya adalah ya, sukun, dan sebelumnya adalah kasrah. Ya, isim mangkus adalah isim yang akhirannya adalah ya, di mana sebelum ya itu harokatnya kasrah. Contohnya qadhi. Ya, qadhi. 6. Ra ar-rami. Al-qadhi ar-rami. Ya. Ini istisqal. Harokat apa? Harokat pada isim mangkus ini, yakni isim yang berakhiran ya dengan catatan sebelum ya ini adalah kasrah, ini tidak boleh muncul. Dikatakan qadhi, tidak boleh dikatakan qadhiyu. Wal apa al qadhi, tidak boleh dikatakan al qadhiyu. Ya, atau al qadhiyi, tidak boleh. Kenapa? Karena istisqal, berat. Karena apa? Berat. Ya. Sementara dalam keadaan nasab, tadi dalam keadaan rafa dan dalam keadaan jar, adapun dalam keadaan nasab, maka harokatnya muncul. Dikatakan ro'aitul qadhiya. Ini kesimpulan dulu, baru kita jabarkan nanti. Sementara yang ketiga, wa muna au munasabah. Adapun istisqal pada fi'il mudore, itu terjadi pada apa? Fi'il mudore mu'tal. Ya, ini fi'il mudore yang berakhiran. Ya, dan fi'il mudore yang berakhiran apa? Berakhiran waw. Berakhiran waw. Adapun yang ketiga, munasabah, amil ini hanya terjadi pada isim saja. Yaitu ketika isim tersebut bersambung dengan ya al-mutakallim. Dikatakan gulami atau kitabi dan semacamnya. Taib. Kata beliau rahimahullah, taqul, yad'ul fata wal qadhi wa gulami. Ini contoh mudore, yad'u. Contoh isim, maksur, al-fata, alif. Contoh isim mangkus al-qadhi dan yang mudaf kepada ya mutakallim gulami. Ini munasabah. Akan diterangkan nanti semua mengapa dikatakan demikian. Kita sebutkan global dulu. Fayadu'u irobnya marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wal fata marfu'un likawunihi fa'ila. Wal qadhi wa gulami marfu'an. Liannahuma ma'tufan alal fa'il. Ya. Yad'u marfu' fil mudhari' marfu' li tajarrud minan nasib wal jazim. Al fata marfu', kenapa fa'il? Ya, dia fa'il. Fa'il marfu'. Al qadi dengan gulami ini marfu' juga karena ma'tuf kepada al fata. Walakinna dhammata la tadhharu fi awakhir hadhihi al kalimat. Hanya saja dhamma tidak muncul di akhir kata-kata ini, enggak dikatakan yad'ul fata'u. Dikatakan fata'u, enggak. Tapi dikatakan fata. Atau yad'ul fata wal qadhiyu, tidak dikatakan qadhiyu tapi qadhi. Wa gulamiyu, ya, afwan, wa gulamui, tidak dikatakan wa gulamui tapi dikatakan gulami, asalnya gulamui. Jelas ya. Kenapa tidak muncul semua harokatnya? Kenapa tidak muncul harokat dhamma di atas alif, tidak muncul dhamma di atas ya, dan tidak muncul ya dhamma di atas mim gulam maqabla ya mutakallim, huruf sebelum ya mutakallim. Ya, semuanya tidak muncul karena di sini terjadi i'rab takdiri. I'rab takdiri. Ada sesuatu yang menghalangi munculnya. Apa itu? Pada kata yad'u asalnya apa? Yad'u. Di sini yang menghalanginya adalah istisqal. Kita sudah sebutkan istisqal terjadi, amil ini terjadi pada fi'il mudhari mu'tal apa al-waw. Ya. Ini istisqal. Kemudian al-fata maniknya adalah ta'azzur karena al-fata isim yang berakhiran alif, yakni isim maksur. Wal qadhi ini yang menghalanginya adalah istisqal. Asalnya wal qadhiyu. Siqal. Indalis apa lisanil Arab. Dan gulami ini adalah munasabah. Munasabah artinya untuk menyesuaikan huruf sebelum dengan huruf setelahnya. Asal katanya gulamun, gulamun. Cuman datang ya mutakallim ya, dan ya itu selalu cocoknya dengan kasrah, maka dhamma di atas mim asalnya gulamun, gulamu, dihilangkan dhamma menjadi gula, gulami. Ya, dihilangkan tanwinnya karena dia mudhaf. Taib. Kata beliau, walakinna dhammata la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimat. Kenapa? Li ta'adzuriha fil fata. Karena di fata dia ta'adzur maniknya. Wa thiqaliha fi yad'u. Adapun di yad'u dia tidak muncul karena thiqal, berat. Wa fil qadhi li ajli munasabati ya'il mutakallim fi gulami. Ya, adapun qadhi tidak muncul juga huruf dhammahnya. Ya. Huruf dhammahnya di mim gulamui dikarenakan apa? Munasabah harokat dengan ya mutakallim yang membutuhkan kasrah. Fa takunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati mana min dhuhuriha at-ta'azzur aw istiqal aw ishtighal Istighol mahalli biharokatil munasabah. Ya, sehingga domma ditakdirkan, disembunyikan. Ya, di akhir kata, di mana yang menghalangi munculnya adalah sikol atau apa ta'adzur atau sikol atau istighol bimahal apa istighol mahal biharokatil munasabah. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, wa taqul lan yardhal fata wal qadhiya wal qadhi wa gulami wa taqulu innal fata wa gulami lafaizan wa taqul marartu bil fata wa gulami wal qadhi. Baik, di sini kasar semuanya. Adapun pada pada kata innal fata wa gulami, di sini cuma disebutkan isim maksur dan isim yang mudhaf kepada yang mutakallim. Namun tidak disebutkan isim mangkus yang berakhiran dengan ya, dan juga tidak disebutkan mudore mu'tal ya. Jelas ya? Mu'tal ya akan disebutkan nanti ya, dia mahdzuf. Ya, mudore, apa afwan, isim mangkus enggak disebut di sini. Mengapa? Karena isim mangkus ketika dalam keadaan nasab, ketika dia mansub, maka harokatnya dimunculkan. Ya, dimunculkan. Dikatakan innal fata wal qadhiya wa gulami lafaizan. Ya. Kata beliau, fa makana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lit'adzur. Maka kata yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah, baik alif lazimahnya ditulis bengkok, ditulis ya, atau ditulis sama seperti alif, dikasih berdiri. Maka ini semua harokatnya tuqaddar, dimuqaddarkan semuanya, rafa'nya, nasabnya, jarnya. Kenapa? Apa maniknya? Litta'adzur. Ini kesimpulan untuk isim yang isim dan fi'il yang berakhiran dengan alif lazimah. Ya, isim dan fi'il mudore, semuanya harokatnya, ketiga-tiganya semua muqaddar dan maniknya adalah ta'adzur. Wa yusammal ismul muntaha bil alifi maksura. Sementara isim yang muntahi, yang berakhiran dengan alif, dinamakan isim maksur. Ya. Jadi isim yang berakhiran dengan alif lazimah ini dinamakan isim maksur. Seperti tadi apa? Al-fata, al-qadhi, ya, afwan, al-fata, ya. Kemudian mustashfa dan seterusnya yang sudah kita sebutkan, ini adalah kalimah kata yang berakhiran oleh alif. Yang berakhiran apa? Alif. Lazimah. Yang mana harokatnya tidak muncul. Tidak bisa muncul di atas alif. Kenapa tidak muncul? Ta'adzur. Dia beruzur. Apa uzurnya? Karena alif adalah satu-satunya huruf hijaiyah yang 28 atau 29. Satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima harokat. Ya, makanya bedakan antara hamzah dengan alif. Kalau hamzah bisa menerima harokat, bisa A, I, U. Tapi kalau alif, alif tidak bisa menerima harokat. Nggak bisa alif dibaca A, I, U, nggak bisa. Jelas ya? Dia nanti boleh dikasih harokat kalau ada kebutuhan. Seperti misalnya kalau dia, apa? Sebagai alif lam misalnya, alif lam. Alif lam, apa? Baik syamsiyah maupun qadariyah. Di situ kan alifnya juga, alif, bisa menerima harokat kapan? Kalau dibutuhkan. Misalnya al-kitabu. Dibaca al. Tapi asalnya alif itu bukan, fathah itu bukan harokat dari alif. 6. Ini yang dimaksud dengan ta'adzur. Bahwa semua fi'il, afwan, semua isim, dan fi'il mudore yang berakhiran dengan alif, semua harokatnya, harokat di alifnya pasti muqaddar, pasti tersembunyi. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat, maka terpaksa harokatnya harus disembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Dikatakan marartu bil fata, asalnya kan marartu bil fata'i, gitu. Lan yardol fata, asalnya adalah lan yardol fata'u. Kenapa tidak dibaca fata'u dengan fata'i? Karena alif memang tidak bisa menerima harokat, maka cukup dibaca fata. Nah, ketidakmampuan alif menerima harokat inilah, ya, tersembunyinya harokat pada isim-isim yang berakhiran alif inilah yang dikenal dengan istilah ta'adzur, dikarenakan alif beruzur tidak bisa menerima harakat. Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimah tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lisiqal. Sementara isim ataupun fi'il mudore yang akhirannya adalah ya, yakni isim mutamakkin dan fi'il mudore yang akhirannya adalah ya, lazimah. Ya, yang dimaksud dengan ya lazimah adalah ya yang berada di ya sukun yang berada di akhir kata di mana huruf sebelumnya adalah kasrah. Jadi ini catatan penting, huruf sebelumnya kasrah. Adapun kalau huruf setelahnya sebelumnya bukan kasrah, maka itu bukan ya mangkus. Bukan ya mangkus. Nah. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Kata beliau kata kalimah yang akhirnya ya lazimah itu dimukaddarkan harokatnya hanya pada dua keadaan, yaitu dhamma dan kasrah. Kenapa? Listiqol, karena lisannya orang Arab berat mengucapkannya. Yad'u, yad'u, asalnya kan kalau dikatakan yad'u Muhammadun, asalnya yad'u Muhammadun. Dan itu sikol, berat di lisannya orang Arab. Maka di antara salah satu cara orang Arab keluar dari apa? Dari kesulitan dalam mengucapkan suatu lafal adalah mereka imma mereka tashil atau mereka buang sekalian, dihilangkan sekalian. Ya. Dihilangkan sekalian. Nah. Adapun di sini harokatnya dihilangkan. Dikatakan apa? Ya, ja'ad-da'i, asalnya ja'ad-da'iyu. Marartu bid-da'i, asalnya marartu bid-da'i. Nah. Tapi tidak boleh muncul dikarenakan siqal. Wa yusamma ismul muntahi bil ya manqusan. Sementara isim yang berakhiran huruf ya dinamakan isim manqus. Ingat dengan catatan dia berakhir dengan huruf ya namun sebelumnya harus kasrah. Maka ja'al qadhi. Ja'al qadhi tidak boleh dikatakan ja'al qadhiyu, tidak boleh. Tapi berbeda halnya kalau dikatakan ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ja'an nabiyyu. Maka di sini dhammanya muncul. Padahal akhirnya ya. Ja'an nabiyyu. Tidak dikatakan ja'an nabi. Ya, tapi dikatakan ja'an nabiyyu. Kenapa? Karena walaupun huruf terakhir dari kata nabi adalah ya, namun sebelumnya bukan kasrah. Sebelumnya bukan kasrah dan itu tidak menjadikan huruf apa isim itu bukan ya mangkus apa bukan isim mangkus. Kenapa? Karena dia tidak berakhiran alif lazimah. Ya. Maka di sini butuh ditambahkan keterangan bukan hanya sekedar berakhiran dengan alif tapi alifnya alif lazimah. Ya, alif la afwan kok alif sih? Ya, maksud saya afwan. Bukan sekedar berakhiran ya tapi ya lazimah. Di mana ya lazimah adalah ya sukun di akhir. Ya, ya sukun di akhir fiil di akhir isim di mana sebelum ya tersebut adalah huruf yang diharokati kasrah. Adapun nabiyyu maka sebelum huruf ya pada kata an-nabiyyu karena an-nabiyyu kan sukun. Nabiyyu di afwan di tasydid maksud saya bukan sukun, di tasydid. An-nabiyyu tasydid. Dan tasydid itu adalah gabungan dari dua huruf yang sama di mana huruf pertamanya sukun. An-nabiyyu kan begitu. Huruf gabungan dari dua huruf yang sama di mana huruf pertamanya sukun. Maka an-nabiyyu walaupun huruf terakhirnya adalah ya tapi huruf sebelumnya sukun bukan kasrah. Nabiyyu yakni sukun apanya? Harakat harakat sebelumnya adalah sukun dalam hal ini adalah huruf ya juga. Bukan kasrah. Nah. Maka isim mangkus ini dalam keadaan dhamma dan kasrah yakni dalam keadaan rafa dan jar ini dimukaddarkan harokatnya listikol. Karena orang Arab berat. Qadiyu, da'iyi. Berat mengucapkannya. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Adapun ketika ya sudah dalam keadaan fathah, yakni kemasukan amil penasab, maka dia bisa muncul harokatnya kembali karena sudah ringan. Ra'aitul qadiyya. Ya. Ya. Nah. Kemudian misalnya ajaballahu da'iya. Naam. Dan seterusnya. Da'i wal ghazi was sa'i wal ati war rami. Ini contoh-contoh semua isim mangkus. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi alharakatu kulluha lil munasabah. Sementara yang isim yang terakhir, yakni isim yang disandarkan kepada ya'il mutakallim, maka dia dimukaddarkan pada semua harokat, rafa, nasab, jar, ditakdirkan semuanya, dimukaddarkan semuanya. Kenapa? Apa maknanya? Lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim tidak cocok kecuali dengan kasrah. Maka apapun harokat huruf sebelum ya mutakallim itu harus dirubah, berubah menjadi kasrah guna untuk munasabah, menyesuaikan dengan ya mutakallim. Nahwu gulami. Dikatakan hadza gulami, ini adalah anakku. Asal kalimatnya hadza gulamui karena mim. Mim ya huruf terakhir dari kata gulam dan dia marfu sebagai fa'il maka didomma. Asalnya jaa gulamun, asalnya kan begitu ya. Jaa gulamun. Kemudian ditambahkan ya mutakallim menjadi jaa gulamui karena dia mudah mudhofun ilaihi tanwinnya lebih dahulu hilang menjadi gulamui. Nah, domma di atas mim ini kemudian dirubah menjadi kasrah untuk menyesuaikan munasabah dengan ya mutakallim yaitu gulami. Demikian pula wakitabi asalnya kitabui. Sodiqi asalnya sodiqui. Wa abi contohnya abi contohnya apa? Ya, asalnya ya. Asalnya adalah ya, apa? Abun. Asalnya adalah abun. Nah, maka dijelaskan nanti dalam pembahasan asma khamsah. Wa ustazi asalnya adalah ustazun. Nah, maka semua harokat sebelum ya mutakallim wajib dirubah menjadi kasrah apapun harokat dia. Ya. Dikembalikan atau dirubah menjadi kasrah untuk munasib, untuk menyesuaikan dengan harokat ya mutakallim. Taib, wallahu ta'ala alim bisawab. Masih ada yang butuh dijelaskan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa taksim ini ataupun irob muqaddar insyaallah taala kita akan bahas nanti lebih lanjut. Dan sebagai penutup di sini beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan satu jenis irob yang lain. Di sini beliau hanya menyebutkan dua jenis irob, yakni irob lafdzon dan ada irob apa? Irob muqaddar. Ya, irob lafdzon ya dan irob muqaddar. Dan di sana ada jenis irob yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala ya adalah irob mahallan. Irob mahallan. 6. Irob mahallan ini yakni yang terkena perubahan adalah mahalnya. Yang terkena mahal adalah apa? Ya, yang terkena irob afwan, yang terkena irob adalah mahalnya. 6. Yakni kedudukan dari irob itu sendiri, kedudukan dari kalimat itu sendiri maksud saya. Ya. Untuk irob takdiri kita skip dulu, kita masih punya lanjutan pembahasan, ya. Kita masih punya pembahasan lanjutan insyaallah berkenaan dengan irob takdiri. Di sini kita akan bahas irob mahalli. Jadi irob ada tiga, lafzi, takdiri, ya, lafzon, takdiran, ya, muqaddaran, dan yang ketiga irob mahalli. Irob lafzi sudah ini asal sudah kita bahas. Takdiri sudah kita bacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di pembahasan berikutnya. Masih butuh dijelaskan. Dan yang ketiga, irob mahalli. Yani yang di-irob adalah mahalnya. Yang di-irob adalah mahalnya. Nah, irob mahalli ini, ya irob mahalli ini ya, hanya terdapat pada empat tempat. Irob mahalli hanya terdapat pada empat tempat. Yang pertama, pada al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Ya, yang pertama pada isim-isim yang mabni. Contohnya ja'alladzi. Afwan, alladzi ja'al bariha Zaidun. Alladzi ja'al bariha Zaidun. Maka alladzi di sini adalah isim mausul. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Jelas sampai sini ya? 6. Fi mahalli raf'in mubtada. Alladzi ja'al bariha Zaid. Orang yang datang tadi malam adalah Zaid. Fi mahalli raf'in mubtada. Maka di sini alladzi dikatakan i'rabnya ya dia mabni ala sukun fi mahal. Ini namanya i'rab mahalli. Isim mabni ada 6. Kita sudah sebutkan ya apa ma'ruf ini ya sudah disebutkan berulang-ulang kali. Kemudian mahal yang kedua atau tempat yang kedua yang terdapat ya, yang mengalami i'rab mahalli adalah fi'il mudhari' yang mabni. fi'il mudhari' yang mabni. Di mana fi'il mudhari' yang mabni ini, ya, fi'il mudhari' yang mabni ini hanya terdapat pada dua tempat, yakni ketika mudhari' bersambung dengan nun taukid dengan nunul inas. Nun taukid dan nun al inas. Contohnya lan ukalliman Zaidan abada. Aku tidak akan berbicara selamanya mengajak bicara Zaid. Ya, saya tidak akan mengajak bicara Zaid selamanya. Ukallimanna i'rabnya fi'il mudhari' mabni 'alal fath. Mabni 'alal fath fi mahalli nasbin bilan. Maka jumlah ukallimanna fi mahal. Jadi dia terkena i'rab tapi i'rabnya i'rab mahalli. Ukallimanna ukallima ya, setelah di'rab satu persatu ya ukallima dengan na. Ya, afwan ukallima mabni al fath dikarenakan litisali binun atau kit. Kemudian setelah disebutkan di i'rab fa'ilnya kemudian apa ukallimanna ini? Ukallimanna fi'il mudhari ya fi'il mudhari mabni al fath fi mahalli nasbin ish bilan. Fa'il anta. Kemudian yang ketiga yang tempat terjadinya i'rab mahalli adalah pada al masadir al muawwalah. Masdar-masdar yang ditakwil. Iya. Masdar-masdar yang ditakwil. Yaitu huruf masdar beserta dengan fi'il mudore atau fi'il yang datang setelahnya. Ditakwil ke masdar. Laisal birra antuwallu wujuhakum. Ya. Setelah di'irob, antuwallu an wa ma dakhala alaiha. Yaitu antuwallu. Ya. Nam. Fi mahalli ish. Fi mahalli nasbin khabar laisa. Fi mahalli nasbin khabar laisa. Fi mahal. Jadi antuwallu dia terkena irob tapi mahal. Kemudian yang terakhir yang keempat, ya, terjadinya irob mahalli adalah al-jumalul lati laha mahalu minal irob. Jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam irob. Ya, mahalnya tergantung fi mahalli rafa, fi mahalli nasab atau fi mahalli jar, ya, atau fi mahalli apa? Fi mahalli jar, masalan. Ya, yang jelas dia ada mahalnya. Nah, dan jumlah yang memiliki mahal ada 8, ada 7, ada 7. Yang pertama jumlah khabar, khabariyah. Jumlah khabariyah. Nah, kemudian ada jumlah na'at. Jadi ada jumlah yang i'rabnya dia sebagai na'at. Nah, contohnya misalnya Muhammadun akrama bakron. Kita katakan jumlah khabariyah ini akrama bakron. Ini kan fi'il wa fa'il kan? Akrama bakran jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya kan? Ini jumlah apa? Mahal. Jadi Muhammadun fa'il, Muhammadun mubtada, akrama fi'il, fa'ilnya huwa, bakran maf'ul bihi. Kemudian kita katakan wal jumlatul fi'liyah akrama bakran fi mahalli. Ini i'rab mahal namanya. Fi mahalli raf'in khabar bagi Muhammad. Kemudian jumlah na'at. Contohnya ja'a rajulun akhlaquhu dhamimah. Jumlah ismiyah mubtada khabar akhlaquhu dhamimah fi mahalli raf'in ish na'at bagi rajul. Jumlatul hal ja'at hindun tadhaku. Tadhaku fi'il fa'il fi mahalli nasbin hal bagi hindun. Jumlatul maf'ul bihi atau yang dikenal dengan contoh ini maqulul qaul. Qala Muhammad an-nahwu jamil. Muhammad berkata an-nahwu jamil. Qala fi'il madhi Muhammad fa'il. Ya, an-nahwu mubtada jamil khabar. Kemudian jumlah ismiyah an-nahwu jamil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau dikenal juga dalam konteks i'rab ini fi mahalli nasbin maqulul qaul. Kemudian jumlah yang kelima, jumlatu jawabi syart al-jazim al-muqtarina bil fa. Contohnya man akramaka fakafi'hu. Kemudian yang keenam, al-jumlatul idhafiyah. Yani kalimat jumlah yang terletak setelah idza atau idz. Ya, idza atau idz. Enam, kadang jumlahnya dihilangkan setelah idz, diganti dengan nun apa? Nun tanwin iwad dikatakan idzin. Enam. Dan yang terakhir, al-jumlatul ma'tufah ala jumlatin laha mahallu minal i'rab. Jumlah yang ma'tuf kepada jumlah yang sudah punya i'rab sebelumnya. Contohnya Muhammadun yanamu mubakkira wa yastayqidu ala salatil fajr. Jumlah wa yastayqidu ala salatil fajr ma'tuf kepada jumlah Muhammadun yanamu mubakkiran. Taib. Afwan, matuf pada jumlah yanamu bakiran, bukan Muhammad ya, dari yanamu bakiran. Jadi jumlah yastaiqidu ala salatil fajar matuf kepada jumlah yanamu mubakiran. Matuf kepada jumlah yanamu mubakiran. Taib, ini pembahasan jumlah ini semua, irab-irab mahal ini. Di sini hanya sekedar saya sebutkan, wa illa ada akan ada pembahasan tersendiri satu persatu berkenaan dengan irab mahal ini. Ya, isim-isim yang mabni, kemudian jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam irab dan apa-apa saya jumlah ya, sebaliknya. Kalau ada jumlah yang memiliki mahal dalam irab, maka berarti ada juga jumlah yang tidak memiliki mahal dalam irab. Ini di sini sekedar tambahan pelengkap saja. Syekh Muhammad Muhyiddin tidak bahas ya di Tuhfatus Saniyah, makanya kita juga tidak perlu bahas. Cuma saya tambahkan min babil faidah. Bisa dilihat pembahasannya mungkin di kitab-kitab yang lain. Taib, naqta bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.